Hey, did you hear me? My phone gone in the face. One day, day. Can't see the brain, bitch. What you playing with it? It's gonna spot no talking. Yeah, you man hit. Them gonna trade you pop. You talk. That we looking swift. Can't see you talking upon it or not. I'm gonna kill it, bitch. Lagi cangkir kopi menemani malam yang dingin. Dua sejoli saling bertukar ludah. Habis hujan deras pikiran mulai ngeres. Daripada gue dosa mendingan gue pergi aja. Tengah jalan menunggu orang lagi berduaan. Duduk manis di emberan pakai alas koran. Langsung gue samperin dia lagi ngapain. Tahu-tahu kontol cowoknya udah dimasukin. Cowok senyum-senyum ceweknya asik ngolong. Waduh bangsat ngapain lu ngolong kontol kecil. Si cowok juga goblok ngapain grebe pentil. Mereka mulai emosi karena gue bacotin. Untung aja gue bawa pistol bukan cuma kontol. Si cewek ambil badut cowoknya malah asik. Gue coba menghindar karena gue takut nobar. Untung aja gak kena mungkin biar ada buta. Gue gak bisa mikirin gimana buat kelarin. Akhirnya gue tembak cowoknya tepat di dada. Lepas tembakan berbunyi terdengar di malam hari. Banyak warga keluar rumah mencari sumber suara. Sambil duduk segentur akhirnya gue mundur. Jangan hanya karena pistol gue mati konyol. Gue pantau dari jauh apakah udah mati. Bunyi sirine ambulan dan mobil polisi. Mereka datang untuk mengevakuasi. Besoknya nonton berita tentang penembakan. Untung aja kemarin gue cabut duluan. Siang hari pukul 1 ada yang dobrak pintu. Padahal semua terkunci karena gue asik coy. Pake seragam lengkap bawa senjata api. Gue mending basah aja takut ditembak mati. Lebih baik gue di penjara ketimbang mati berada. Hey, you hear me? Stop fucking playing with your bitch. I'm gonna fall, I'm gonna stop fucking fucking bitch. Yeah, I know, this is fucking fun. You hear me?